نستغفر شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita melanjutkan membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkenaan masih tentang fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu, yang kita masih masuk ke dalam pertanyaan yang ke-17. Kita ulangin di dalam membaca pertanyaan dari Naam yang ke-17. Su'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala ma tariqatu talabil ilmi bi'ikhtisarin jazakumullah khairan. Ditanya fadilatu syekh rahimahullah, apa metode atau cara bagi seorang penuntut ilmu secara singkat di dalam belajar? Jazakumullah khair, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada engkau. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, tariqatu talabil ilmi bi'ikhtisarin fi nuqat, bahwa cara atau metode seorang penuntut ilmu secara singkat di dalam menuntut ilmu terdapat beberapa poin. Yang pertama, ihris ala hifdzi kitabillahi ta'ala, yaitu semangat di dalam menghafal Al-Quran. Waja'allaka kulla yawmin syai'an mu'ayyanan, dan jadikan bagimu pada setiap harinya sesatu ayat dari yang ditentukan untuk dihafal. Tuhafidhu ala kiraatih, dengan engkau menghafalnya dari membaca apa yang engkau telah tentukan. Waltakun kiraataka bitadabburin watafahumin, dan hendaklah engkau jadikan bacaan yang engkau baca di dalam Al-Quran dengan mentadaburi dan memahaminya. Wa idza anat laka faidatun asna al-qira'ati faqayyidha, maka jika di tengah-tengah engkau membaca terdapat faedah bagimu, maka ikatlah faedah tersebut, ingat-ingatlah faedah tersebut. Ini penting untuk seseorang mengawali di dalam belajar, karena kita semuanya merupakan thullabul ilm, para penuntut ilmu. Maka hendaklah mengikuti apa yang beliau nasihatkan, yaitu menentukan ayat yang setiap hari kita baca untuk dihafal. Dan ketika menghafal, hendaklah seseorang naam menghafal dengan memahami arti ataupun makna-makna yang ada di dalam yang dia baca. Nah, maka akan lebih mudah untuk seorang menghafal. Yang kedua, kata beliau, ihris ala hifzi ma tayassara min sahihi sunnati rasulillah min sahihi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa dhalika na'am wa min dhalika hifzu umdatil ahkam. Bersemangatlah untuk menghafal apa yang mudah na'am dari sahih atau hadis yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah menghafal kitab Umdatul Ahkam. Sudah kita sebutkan bahwa Umdatul Ahkam naam hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari ataupun Imam Muslim ataupun dari keduanya, sehingga ya tidak perlu diragukan, tidak syak di dalam naam sanadnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ihris ala tarkizi wassabati bihaitsu la ta'khudul ilma nutqan atau natfan min hadha syai'an wa min hadha syai'an li'anna hadha yudayyi'u waqtaka wa yusattitu dhihnaka. Bersemangatlah untuk na'am berkonsentrasi dan na'am menetap pada suatu ilmu yang engkau ambil. Jangan engkau ambil ilmu, ya, jangan engkau ambil ilmu dengan mencomot satu kitab, kemudian mengambil satu kitab yang lain, ya, kemudian kitab yang lain, kitab ini belum selesai, dia enam membaca kitab ini. Enam. Maka li'anna hadza yang seperti ini yudayyi'u waqtaka, menyia-nyiakan waktumu dan mencerai-beraikan konsentrasimu. Misalkan di dalam satu perkara, di dalam satu naam kitab, ya, dia belum selesai, padahal jika naam dia selesai kitab ini kemudian beranjak ke kitab berikutnya, dia naam belum selesai masuk kepada kitab yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya, kemudian pembahasan yang berikutnya, padahal setiap bab dia belum selesai. Maka hal itu akan taib menyia-nyiakan waktumu di dalam belajar, sehingga tidak maksimal. Maka hendaklah seseorang tak kala naam mempelajari satu kitab, dia fokus kepada satu kitab tersebut dan konsentrasi dan berusaha untuk menyelesaikan kitab itu, kemudian jika selesai melanjutkan kepada kitab yang berikutnya. Dan ini yang naam sempurna. Karena banyak kejadian naam barakallahu fikum di dalam ma'had-ma'had yang mungkin diberikan kebebasan bagi tulab, bagi para penuntut ilmu untuk mengambil fan-fan ataupun cabang-cabang ilmu, ya. Taib. Dia ambil naam cabang-cabang, dia ambil semuanya. Ya, di dalam satu hari dia bisa mengambil 8 atau 7 pelajaran. Maka yang seperti ini kadang jika di luar kemampuannya, maka akan menjadikan futur, ya, tidak semangat di dalam belajar karena terlalu berat. Bab ini belum selesai, dia naam kitab ini belum selesai, masuk pada kitab yang berikutnya belum untuk memurojaahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka satu kitab selesai dan dia murojaah, naam dan serius di dalam kitab tersebut, maka itu lebih ahsan. Kemudian faedah yang berikutnya, ibda bisigharil kutub wa ta'ammalha jayyidan. Hendaklah memulai dengan kitab-kitab yang ringkas. Jangan kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Lah, kitab-kitab yang ringkas. Naam, mulai di dalam belajar dengan kitab yang ringkas dan naam memperhatikan dengan baik kitab tersebut, memahami dengan baik kitab tersebut. Summanta qala ila ma faqaha. Kemudian berpindah kepada kitab yang naam di atasnya. sehingga seorang di dalam belajar ilmu tadarrujan, ya, na'am, bertingkat, ya, ini selesai tingkatan ini, kemudian masuk kepada tingkatan yang berikutnya, hatta tahsula alal ilmi syai'an fa syai'an ala wajhin yarsiqu fi qalbika wa tatma'innu ilaihi nafsuka, sampai ilmu itu diperoleh dengan sedikit demi sedikit dengan na'am sisi yarsiqu fi qalbika, na'am, dia kokoh di dalam hatimu ilmu tersebut dan jiwamu menjadi tenang. Ya, ilmu itu didapat dengan sedikit demi sedikit, tidak ilmu itu diambil dengan ya langsung banyak lah, sedikit demi sedikit. Naam, kalau kita ingin mengetahui para ulama, mereka belajar sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Kita tidak lihat bahwasanya dia baru belajar kemudian langsung jadi ulama besar lah. Naam, tetapi dia naam diawalinya dengan mengambil ilmu sedikit demi sedikit. Kemudian yang kelima, ihris ala ma'rifati usulil masail wa qawaidiha wa qayyid kulla syai'in na'am wa qida kullu syai'in yamurru bika min hadzal qabil faqad qila man hurimal usul hurimal wusul. Bersemangatlah untuk mengetahui na'am masalah-masalah yang dasar atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya usul dan kaedah-kaedah di dalam suatu permasalahan. Dan alhamdulillah sebentar lagi akhuna al-Ustaz Said akan membuka kitab yang berisi tentang usul. Dan ini penting untuk antum pelajari, untuk antum ikuti. Barakallahu fikum. Nah, karena setiap apa yang lewat padamu di dalam suatu permasalahan, kembalinya kepada usul. Nah, maka dikatakan man hurimal usul hurimal wusul, barang siapa yang diharamkan tercegah dari mendapatkan ilmu usul, ilmu yang sifatnya dasar, maka dia tercegah dari mencapai tujuan. Nah, dia mengambil kepada langsung furu', dia tanpa memikirkan ilmu usul. Nah, maka akan kebingungan di dalam mempelajarinya. Nah, maka penting untuk belajar usul. Barakallahu fikum. Kemudian faedah ataupun cara yang keenam, apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, naqisil masaila ma'a syaikhika aw ma'a man tasukku bihi ilman wa dinan min aqranika walau bi an tuqaddira fi dhihnika anna ahadan yunaqisuka fiha idza lam tumkinil munaqasatu ma'a man sammaina. Maka diskusikanlah enam olehmu permasalahan-permasalahan yang ada bersama gurumu, bersama syekhmu, bersama ustadmu, atau bersama orang yang engkau percaya akan ilmunya dan agamanya dari teman-temanmu. Maka jika diperkirakan tidak ada yang engkau ajak diskusi, maka perkirakan dari na'am. Ya, perkirakan ya permasalahan tersebut di dalam pikiranmu. Na'am, untuk engkau diskusikan, untuk engkau na'am pikirkan. Naam. Ini cara seorang penuntut ilmu yang ringkas. Naam, kesimpulannya apa yang tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang ke-18. Wasu'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala an hukmi ta'allumil lughatil injliziyati fil waqtil hadir. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh rahimahullahu ta'ala tentang hukum belajar bahasa Inggris pada masa sekarang. Fa'ajaba Fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, ta'allumuha wasilatun, mempelajari bahasa Inggris merupakan wasilah. Fa'idha kunta muhtajan ilaiha, kawasilatin fid da'wah ila Allah faqad yakunu ta'allumuha wajiban. Maka jika engkau butuh kepada ilmu bahasa Inggris yang mana ilmu tersebut sebagai wasilah di dalam berdakwah, di dalam berdakwah, naam, dikait, diikat dengan berdakwah, naam, jika sebagai wasilah untuk berdakwah, naam, barakallahu fikum, kepada Allah, faqat yakunu ta'allumuha wajiban. Maka mempelajari bahasa Inggris, naam, perkara yang wajib. Nah, antum tinggal di mana? Tidak, di Indonesia. Nah, apakah perlu untuk belajar bahasa Inggris? Nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Naam, hal itu menyia-nyiakan waktu. Naam. Wa illam takun muhtajan ilaiha fala tuzghil waqtaka biha. Maka jika engkau tidak butuh terhadap ilmu bahasa Inggris tersebut, naam, maka jangan membuang atau menyibukkan waktumu dengan perkara tersebut, dengan belajar bahasa Inggris. Jangan menyibukkan pada waktumu untuk belajar bahasa Inggris. Naam. Wastaghil bima huwa ahammu wa anfa. Naam. Dan sibukkanlah dengan apa yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Ada bahasa Arab, antum belum paham, belum bisa, naam, membaca apa yang disebutkan oleh para ulama, maka ini lebih penting, barakallahu fikum, dibandingkan antum kursus privat bahasa Inggris. Naam, barakallahu fikum, belajar ilmu tauhid itu lebih penting. Naam, akidah lebih penting, fikih-fikih yang bersifat muamalah lebih penting. 6. Maka jangan sibukkan waktu jika hal itu tidak dibutuhkan. 6. Olehmu. 6. Jangan sibukkan buang waktumu untuk mempelajarinya. Barakallahu fikum. Wan nasu yakhtalifuna fi hajatihim ila ta'allumil lughatil injliziyah. Dan manusia berbeda-beda di dalam kebutuhan mereka terhadap mempelajari ilmu bahasa Inggris. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Sabit ayata'allama lughatal yahudi. Naam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid ibn Sabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Naam. Di mana? Karena di saat itu Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mendakwakan di daerah tersebut, sehingga perlu untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Naam. Ini berarti apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ibn Sabit untuk agar dia belajar naam bahasa Yahudi dalam rangka apa? Dakwah. Naam, barakallahu fikum. Fata'allamu lughatil injliziyah wasilatun minal wasail inih tajat ilaiha ta'allamtaha. Naam. Maka mempelajari bahasa Inggris wasilah adalah sarana dari sarana-sarana yang dibutuhkan kepada dakwah. Naam. Jika dibutuhkan kepada untuk dakwah, maka ta'alam taha, maka pelajarilah ilmu bahasa Inggris tersebut. Naam. Wa illam tahtajja ilaiha fala tudayyik waqtaka fiha. Maka jika engkau tidak butuh kepada bahasa Inggris, naam, maka jangan sia-siakan waktumu dengan mempelajarinya. Naam, barakallahu fikum. Ini berkenaan dengan naam belajar bahasa Inggris. Sehingga jika ada naam maslahatnya untuk dia berdakwah dengan orang-orang Inggris mungkin. Naam. Ya. Antum berada di mau naam safar di suatu tempat yang tujuannya untuk dakwah, naam, siap, naam, untuk berdakwah, jika hal ini dibutuhkan, maka pelajari. Jika tidak, maka naam, manfaatkan waktumu untuk perkara-perkara yang lebih penting. Nah, yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Kemudian, masuk pada pertanyaan yang ke-19. Su'ila fadilatu an hukmi musyahadatil aflam at-ta'limiyah allati qad takunu fiha nisa'un wa khususan aflamu ta'allumil lughatil Inggrisiyah. Apa hukum menyaksikan gambar atau film yang di dalamnya terdapat unsur pendidikan, yang mana kadang di dalam naam film tersebut atau video tersebut terdapat wanita secara khusus, yaitu tentang video atau film yang naam berkaitan dengan belajar bahasa Inggris. Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab, ana ara anna musyahadatal aflami ta'limiyah jaizah wala ba'sa biha. Aku berpendapat bahwa menyaksikan ya video atau film yang di dalamnya terdapat ta'limiyah, ya pendidikan untuk pengajaran, maka boleh, wala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Li'annaha musyahadatun li amrin yakunu khaira, karena menyaksikan naam terhadap film tersebut atau gambar tersebut atau video tersebut untuk naam tujuan perkara yang baik, maka tidak mengapa. Wa idza kana alladhi yadhharu minan nisa, dan insyaallah naam akan disebutkan juga tentang hal yang seperti ini oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ya naam, yang lebih kuat di dalam masalah ini. Wa idza kana alladhi yadhharu minan nisa wal musyahiduna rijalun. Naam, jika yang nampak pada gambar naam dari video tersebut wanita dan yang menyaksikan adalah kaum laki-laki, fa in hasala tamattu'un bin nadhar ilaiha, maka jika dengan melihat ya wanita yang terdapat di gambar tersebut terjadi kepuasan naam dengan memandangnya, fahadha muharramun, maka perkara ini muharram, ya menyaksikan yang seperti ini perkaranya haram. Wa amma idza lam yakun dzalika fahadha mahallu tawaqqufin indi. Adapun jika keadaannya tidak seperti ini, tidak merasa puas di dalam memandangnya, jadi naam tidak ada unsur kepuasan tak kala memandang wanita tersebut, maka beliau tawakuf, tidak berpendapat. Naam, dia tawakuf. Wa ala kulli halin fa innani akrahu dzalik, maka dengan segala keadaan yang model seperti ini, maka aku membenci akan hal tersebut. Li ayukhsya 'alal insan minal fitnah, karena naam akan dikhawatirkan timbul fitnah kepada manusia ketika hal itu ditonton. Idza syahada dzalik, jika hal itu ditonton. Wabil imkan idza kana alladhi yatakallam fi hadzal halaqah imra'atun an tadha'a 'ala syashah ghita'un atau ghita'an hatta la tadhhara amama talabah. Naam, jika yang berbicara di dalam naam pertemuan tersebut ataupun ya gambar tersebut terdapat perempuan yang berbicara, maka untuk engkau meletakkan suatu penutup agar tidak bisa naam dilihat oleh para naam murid-murid laki-laki. Hadza idza itarna ilal istima' lil mar'ah, jika hal ini sifatnya darurat untuk mendengarkan na'am perkara tersebut, jika yang menyampaikan wanita. Bihaitsu la yujadu li hadzal mawdhu' rajul, jika tentang na'am pembahasan yang seperti itu tidak didapatkan laki-laki yang berbicara, yang ada laki-lakinya ataupun pembahasannya tidak, sang pembicara laki-laki tidak ada di dalam video tersebut. Fa in kana yujadu rajulun fala ya'dil anhu ila nisa, maka jika di dalam pembahasan tersebut ada laki-laki yang bisa menyampaikannya, yaitu di dalam video tersebut ada laki-laki, maka jangan beralih kepada na'am video yang di dalamnya isi wanita untuk menyampaikannya. Idza kanal muta'allimuna rijalan, jika yang belajar itu laki-laki. Fal aksi bil aqs, maka na'am jika yang na'am yang mendengar laki-laki, maka yang dilihat ya laki-laki. Ini pendapat beliau. Namun ditanyakan oleh na'am Asy'al Alama Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah tentang ma hukmu suwar wan nadawat fit televisyun, apa hukum gambar dan seminar-seminar yang ada di dalam televisi. Maka beliau menjawab, lidzalik hunaka asyratun katsiratun. Nah, sepertinya di sana terdapat asritotun kesiroh, terdapat kaset-kaset yang banyak. Ya, tidak perlu melihat gambar video. Nah, ya, kaset-kaset mungkin jika dia butuh kepada dakwah dan belajar bahasa Inggris, terdapat kaset-kaset yang banyak mungkin. Ya, yang bersifat kaset banyak ya. Hah? Nah, dengan mendengar bisa banyak. Nah, tanpa melihat video. Nah, tanpa melihat gambarnya. Tentang perkara yang dia inginkan. Fala yajuz isti'malu suwar, maka tidak boleh menggunakan gambar. Mahma ta'addadatil asalibu, walaupun cara na'am untuk menggambar itu banyak. Na'am, baik itu bilyat, baik gambar itu dengan cara dengan tangan, aubil alah atau dengan alat, al-fotografiyah dengan fotografer, aubil video atau dengan video. Naam. Fa inna dzalika la yajuz, maka hal itu tidak boleh. Naam, ini pendapat yang lebih kuat dengan melihat dalil-dalil yang ada. Barakallahu fikum. Maka yang seperti itu tidak boleh. La yajuz. Illa fi halatid dharurah al-hawiyat misalan wal jawazat dzalik, kecuali pada keadaan darurat seperti membuat kartu identitas ataupun membuat paspor. Nah, itu perkara yang darurat. Nah, perlu ada foto. Nah, barakallahu fikum. Amma tawassu alladzi narahu fil asril hadir annahu insanun masalan yuridu ayulqiya mimma atau yulqiya muhadharatan fayutalli'u fil tilfas wa aina ad-darurah wa aina ad-darurah. Naam, adapun seorang bermudah-mudahan atau wasu, naam, alladzi narahu, yang kami pandang pada masa sekarang ini, misalkan seseorang nah menginginkan untuk menyampaikan muhadharah, kemudian dia muncul di dalam televisi, maka na'am dari segi daruratnya yang mana? Enggak ada. Nah, dia bisa menyampaikan lewat na'am seperti ini streaming ya didengarkan. Na'am bisa. Enggak ada kebutuhan yang darurat sifatnya untuk agar gambarnya terlihat. Barakallahu fikum. Bil aks, sebaliknya, al mu'rid nafsahu litilfas, ya, sebaliknya orang yang untuk menampilkan atau menampakkan dirinya di televisi, yu'ridu nafsahu lil fitnah, maka dia menampakkan dirinya untuk memberikan fitnah. Nah, ini ha ana, inilah saya ada di na'am ini menyampaikan muhadharah. Nah, yang dilihat oleh orang. ya, hal itu bisa membuat kesombongan. Barakallahu fikum. Bainama idza kana al-maqsudu huwa at-ta'lim fayahsulu bimujarrad ay yusammi an-nasa kalam al-mutakallim wa hadha kafin fi tahqiqil masalih asy-syar'iyyah. Maka na'am, padahal jika dia menginginkan atau maksudnya hanya menyampaikan, ya, mengajarkan, maka fayahsul, maka cukup hal itu bisa didapatkan dengan memperdengarkan na'am ucapan si penceramah kepada na'am audiensnya atau orang yang mendengarnya. Na'am itu cukup. Maka hal itu cukup untuk tercapainya maslahat syar'iyyah. Maka na'am, yang sekarang na'am, ada yang na'am, terdapat da'i yang dahulu mengingkari tilfas, na'am sekarang bermudah-mudahan. Dan hal ini terjadi. Na'am, barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang lebih kuat, apa yang disebutkan oleh Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, dan ini lebih menenangkan di dalam hati, dan sesuai dengan dalil-dalil akan larangan dari gambar. Barakallahu fikum. Naqtahi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.